cintamu, oh kekasihku. Tak sadar kala ku bicara berpaling rasa, coba bertahan untuk bersama. Arungi cinta, maafkan aku atas semua sifat kasarku pada dirimu. Yakinkan hati ini, selalu kau kan menjadi milikku selamanya. Cinta, maafkan aku lagi atas semua.